إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله جماعة جمعة yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, agar kita masuk dalam agama ini secara utuh. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara utuh. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan kepada kita dalam sebagian hadisnya, siapakah seorang muslim yang dimaksud, siapakah seorang mukmin yang dimaksud. Allah subhanahu wa ta'ala telah menerangkan melalui hadis-hadis nabinya, di antaranya yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Muttafaqun alaih. Wazada at-Tirmidhi wan Nasa'i. Wal mu'minu man aminahu an-nasu ala dima'ihim wa amwalihim. Wazada al-Baihaqi. Wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Yang artinya dari sahabat Abdullah bin Amr, semoga Allah meridainya, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim adalah muslim yang lain telah selamat dari kejahatan lisannya dan tangannya. Wal muhajiru, dan seorang yang berhijrah adalah man hajara ma nahallahu anhu, orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Al-Imam Tirmidhi dan Nasa'i menambahkan, wal mu'minu, dan seorang mukmin adalah man aminahun nas, orang-orang yang lain merasa aman darinya, ala amwalihim, ala dima'ihim wa amwalihim, terhadap harta dan darah-darah mereka. Wazad al-Baihaqi, al-Baihaqi menambahkan, wal mujahidu, seorang mujahid adalah man jahada nafsahu fi ta'atillah, orang yang memerangi dirinya untuk selalu taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah jumaah rahimakumullah, pada hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan kepada kita tentang siapakah muslim, siapakah mukmin, siapakah muhajir, siapakah mujahid. Nama-nama tersebut, istilah-istilah tersebut merupakan istilah-istilah syar'i yang dengannya seorang akan mengetahui siapakah dirinya tergolong dari orang-orang yang dimaksud dalam hadis-hadis itu, ataukah tidak tergolong dalam hadis-hadis yang dimaksud, atau istilah-istilah yang dimaksud dalam hadis-hadis tersebut. Ikhwan fillah rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa seorang muslim, dia adalah muslim-muslim yang lain, kaum muslimin, selamat dari kejahatan lisannya dan tangannya. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini merupakan salah satu bagian penting daripada keislaman seseorang. Tentu keislaman yang utuh adalah seseorang berserah diri kepada Allah Azza wa Jal. Berserah diri kepada Allah Azza wa Jal dengan memberikan segala peribadatan kepada Allah Azza wa Jal. Memberikan segala ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. Berserah diri kepada Allah Azza wa Jal dengan tauhid, kemudian tunduk kepadanya dengan taat kepadanya, dan berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan. Ia memberikan hak-hak Allah Azza wa Jal dengan segala bentuk peribadatan kepadanya, dan antipati kepada segala peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jal. Namun, ketaatan kepada Allah Azza wa Jal di antaranya adalah dengan memberikan segala hak-hak manusia yang menjadi kewajibannya. Ia mesti memperhatikan hak-hak manusia setelah perhatiannya kepada hak-hak Allah Azza wa Jal. Sehingga keislaman seseorang tidak akan sempurna sampai dia mencintai muslimin seperti cintanya kepada dirinya. Dan hal itu tidak akan terrealisasi kecuali dengan ia menjaga lisannya, ia menjaga tangannya, kejahatan lisannya, kejahatan tangannya jangan sampai mengenai siapapun, terutama kaum muslimin. Dan ini merupakan suatu kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita semuanya. Harta benda kaum muslimin mereka telah dijaga oleh Allah Azza wa Jal, sehingga tidak boleh bagi seorang pun melanggar hak-hak mereka. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimakumullah, keselamatan kaum muslimin dari ucapan kita, dari perbuatan kita yang tidak baik, menunjukkan kesempurnaan keislaman seseorang. Ikhwan fillah rahimakumullah, kata-kata tersebut bila diaplikasikan dalam kehidupan kita, kita akan mendapati bahwa itu merupakan suatu hal yang sangat luas. Karena kata-kata yang jahat begitu beraneka ragam, perbuatan yang jahat begitu beraneka ragam. Maka dari itu, segala bentuk kejahatan dengan lisan ataupun tulisan ataupun perbuatan, kita harus menjaga jangan sampai mengenai orang lain dari kaum muslimin. Sehingga dengan itu menunjukkan kesempurnaan keislaman kita, kepasrahan kita, ketundukan kita kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Seorang yang berhijrah adalah orang yang man hajara ma nahallahu anhu, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jal. Inilah hakikat daripada hijrah. Seorang meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Azza wa Jal, berarti dia seorang muhajir yang berhijrah. Bagian daripada hijrah, di antaranya adalah berhijrah meninggalkan negeri kekafiran menuju negeri keimanan, meninggalkan negeri kesyirikan menuju negeri tauhid. Hijrah Nabi SAW dari Makkah ke Madinah, hijrah para sahabat dari Makkah ke Madinah, ini adalah satu bagian daripada hijrah. Namun, hijrah secara makna yang luas adalah meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kewajiban hijrah yang ini merupakan kewajiban yang Allah wajibkan atas setiap muslim dimanapun keberadaan mereka. Adapun hijrah yang itu meninggalkan tempat kesyirikan menuju tempat keimanan dan keislaman, itu tertuntut ketika sebabnya ada. Sehingga ketika sebabnya sudah tidak ada, maka kewajiban hijrah yang seperti itu gugur. Seperti yang dikatakan Nabi SAW, la hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyyah. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Kenapa tidak ada hijrah lagi setelah Fathu Makkah? Karena Makkah telah menjadi negeri muslimin, sehingga tidak ada artinya seorang meninggalkan Makkah menuju ke tempat lain. Justru Makkah menjadi tempat yang paling mulia, tempat yang paling dicintai Allah Azza wa Jal. Setelah Fathu Makkah tidak ada lagi hijrah. Yang dimaksud adalah hijrah meninggalkan suatu tempat kesyirikan kepada tempat keimanan. Namun hijrah yang itu meninggalkan larangan-larangan Allah Azza wa Jal, maka ini tetap berlaku dimanapun dan kapanpun. Maka kita selaku seorang muslim berkewajiban untuk melakukan hijrah dalam arti yang luas, meninggalkan segala larangan Allah Azza wa Jal dan meninggalkan segala yang dimurkai Allah Azza wa Jal, menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Tirmizi dan Nasa'i, "Wal mu'minu man aminahu an-nas 'ala dima'ihim wa amwalihim." Dan seorang mukmin adalah man aminahu an-nas, adalah orang-orang yang mereka aman dari kejahatan orang tersebut, ala amwalihim wa dima'ihim, terhadap harta-harta dan darah-darah mereka. Artinya, seorang mukmin adalah seorang yang menjaga diri dari perbuatan-perbuatan jahat sehingga orang-orang aman dari kejahatannya, harta mereka aman dari kejahatannya, darah-darah mereka aman dari kejahatannya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ini adalah bagian penting daripada iman, dan ini merupakan suatu gambaran kesempurnaan iman. Karena iman pada dasarnya adalah apa yang ada dalam kalbu seseorang. Keimanan terhadap Allah Azza wa Jal, terhadap malaikatnya, terhadap kitab-kitabnya dan seterusnya, daripada rukun-rukun iman. Ketika iman tersebut telah memenuhi kalbu seseorang, ketika seseorang betul-betul meyakini semuanya dengan kuat, kemudian berusaha mengamalkannya dalam perbuatan mereka, merealisasikannya dalam tindak tanduk mereka, maka mesti akan berbuah suatu buah yang baik, suatu buah yang indah, yaitu keamanan. Sehingga orang-orang tidak akan merasa takut, orang-orang tidak akan merasa khawatir dari kejahatan-kejahatannya, harta mereka aman dan darah mereka aman. Ikhwani fiddin rahimakumullah, sehingga di sebagian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la imana liman la amanata lah, tiada iman bagi orang yang tidak punya amanah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ini bagian daripada keimanan, yang ini merupakan buah daripada iman yang terpendam di dalam kalbu seseorang, sehingga terpancar dalam perilakunya, terpancar dalam perbuatannya. Begitu pula perbuatan-perbuatan yang lain yang menggambarkan apa yang terdapat di dalam kalbunya. Karena kata para ulama, al-zahir unwanul batin, amalan perbuatan lahiriah merupakan tanda dari apa yang tersimpan dalam batin mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal hikmah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد جماعة جمعة yang dirahmati Allah عز وجل. Di akhir hadis Rasulullah SAW menyebutkan sebagaimana tambahan riwayat dari Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah, wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Wal mujahid, seorang mujahid adalah orang yang jahada nafsahu, memerangi dirinya, ala ta'atillah, fi ta'atillah, untuk senantiasa taat kepada Allah Azza wa Jal. Inilah hakikat daripada jihad, inilah hakikat daripada al-jihad yang Allah wajibkan atas tiap-tiap kaum muslimin. Jihad yang itu merupakan perang melawan orang-orang kafir, perang melawan orang-orang musyrik, adalah bagian daripada ini. Jihad melawan orang-orang kafir dan musyrik tidak akan dapat dilakukan kecuali jihad yang tadi disebutkan dalam hadis telah diterapkan oleh dirinya, dalam dirinya. Seseorang yang tidak mampu memerangi dirinya, tidak mampu memerangi hawa nafsunya, tidak mampu menundukkan dirinya untuk taat kepada Allah Azza wa Jal, mana mungkin dia akan mampu berjihad melawan orang-orang musyrikin, kafirin. Lihatlah bagaimana orang-orang munafik. Mereka adalah orang-orang yang telah berikrar dengan syahadatain, tapi hanya dalam lisannya. Mereka bukan orang-orang yang mampu menundukkan diri-diri mereka untuk taat kepada Allah Azza wa Jal. Mereka orang-orang yang malas dalam ketaatan kepada Allah. Orang-orang yang ragu dalam keyakinan mereka. Sehingga ketika datang waktunya berperang fi sabilillah, mereka senantiasa mencari-cari alasan untuk tidak ikut berperang fi sabilillah. Oleh karena itu, sesungguhnya makna jihad yang mendasar adalah seseorang memerangi dirinya untuk taat kepada Allah Azza wa Jal. Karena jiwa seseorang senantiasa condong kepada kemalasan. Jiwa seseorang ammarah bisu, senantiasa memerintahkan untuk perkara-perkara yang buruk. Di samping godaan-godaan syaitan yang selalu menghias-hiasi perbuatan yang tidak baik seolah menjadi baik. Sehingga jiwa ini bila tidak diperangi, bila tidak dipaksa, bila tidak dididik, maka dia akan mengikuti keinginan hawa nafsunya dan mengikuti apa yang dibisik-bisikkan oleh syaitan. Ahibati fillah rahimakumullah. Oleh karena itu, seorang yang bakal menjadi penghuni surga adalah mereka yang mampu menundukkan hawa nafsunya. Mereka yang mampu mengatur hawa nafsunya dan mengalahkannya sehingga taat kepada Allah Azza wa Jal. Disebutkan dalam hadis ini, wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Fi ta'atillah, untuk taat kepada Allah Azza wa Jal. Tentu ketaatan kepada Allah Azza wa Jal mencakup perbuatan-perbuatan yang diperintahkan Allah Azza wa Jal. Menjauhi larangan-larangan Allah, maksiat-maksiat, perkara yang haram, dan sabar terhadap segala yang Allah takdirkan. Ini semua merupakan kewajiban yang Allah wajibkan atas kita. Imtisal al-ma'mur, wajtinab al-mahzur, wassabr al-maqdur. Melakukan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya, dan sabar terhadap ketetapannya. Nah, seorang yang mampu melakukan mujahadah, memerangi dirinya, memerangi nafsunya untuk taat kepada Allah Azza wa Jal, dia akan mencapai tingkatan seorang yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jal. Bukankah Allah Azza wa Jal telah mengisyaratkan dalam surat Al-Asr, Wal-Asr, Innal insana fi khusr, dan seterusnya. Di situ diterangkan oleh para ulama, seorang bisa mencapai tingkatan kesempurnaan Al-Alimur Rabbani kalau dia mampu menundukkan dirinya untuk taat kepada Allah Azza wa Jal, memerangi dirinya untuk taat kepada Allah Azza wa Jal, kemudian ia memperbaiki yang lainnya. Dia mengamalkan, kemudian dia mendakwahkan, kemudian dia bersabar atas segala apa yang dihadapinya dari berbagai rintangan-rintangan. Dan itu semuanya tentunya berdasarkan iman dan takwa yang telah dia yakini sebelumnya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, inilah seorang mujahid. Ikhwani fiddin rahimakumullah, bila kita perhatikan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, siapakah seorang muslim, siapakah seorang mukmin, siapakah seorang muhajir, dan siapakah seorang mujahid, maka kita akan ketahui setiap orang yang melaksanakan itu semuanya berarti ia telah melaksanakan Islam secara utuh, melaksanakan Islam secara sempurna, tidak tertinggal suatu kebaikan agama kecuali ia telah melakukannya, yang lahir maupun yang batin. Ikhwan fillah rahimakumullah, tentulah itu yang kita harapkan, agar kita melaksanakan apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan dalam ayat tersebut, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian kepada Islam ini secara utuh. Demikian ahibati billah rahimakumullah, semoga apa yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi menjadi pelajaran penting bagi kita dan dapat kita amalkan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyika wa rasulika khairil anam. Radallahu anhu as-sahabati ajma'in, Abi Bakar وعمر وعثمان وعلي وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.